mantarokat dunya ahabbahu wa wa mantarokat dunuba ahabbahu malaika wa man hasamat toma'anil muslimin ahabbahu muslimin. Mante sapane wong taroka iku ninggal sopaman ad dunya ing dunya. Wong sing gelem ninggal dunya bi'an akolla gambare arof yanto yang nyidekno sopa wong nyidekno asyab'a mana semoco asyab'a ing war wal aklalan nyidekno mangan. Termasuk ciri utama gedeng dunya atau ninggal dunya, ciri ini iku wa abhodolan ora seneng sopa wong, wa abhodolan ora seneng sopa wong atau benci sopa wong asana ing dipuji minan nasi sing manusa. Wong sing ninggal dunya iku nak mangan rakeh-akeh terus ora seneng dipuja-puji ahabbahu wa mongko mesti seneng go ing man sapa Allah taala sapa Allah taala berkali anahu krana sak temene man iku taroka berarti ninggal sapa man ninggal arya ing riya wa tafakhuran agul-agulan atau sombong-sombongan tafakhur wa api-apian. Li anahu krana saat meneman utara kau ninggal sopaman arya ing riya wa tafakhura lan kumaluhur utawa gagah-gagahan. Wong ninggal dunya iku mesti disenengi Allah. Mergo dekne berarti wis ninggal riya lan ninggal tafakhur. Wa man tesapane wong utara kan ninggal sopaman adzunuba ing dosa. Wong sing gelem ninggal pira-pira dosa. Ahabba mengko seneng kuwi man sapa al malaikatu malaikat. Wong sing ninggal dosa iku yo ngenakno malaikat. Li ana usrana sak temene man iku layut ibu iku ora beratno sapa man al katabata ing malaikat tukang nyatet. Malaikat nyatet duwe amtok wis kesel. Jadi wong kok ninggal dosa iku malaikat seneng mergo ora keselen apa? Nyatet. Geneman ngono iki senawawi kok ora ora Sidina Usman. Ketara nang wong Jawa. Nah Sidina Usman ngendikan wong ninggal dosa senenge malaikat. Jari Imam Nawawi mergo gak ngel-ngelo malaikat apa? Nyatet. Ketara nang Jawa. Jadi ingat tentang terang nong, kalau nanti mau cerita tentang hadis ni, malaikat itu yo payah, yo keselan. Jadi soal pemalaikat betul nong. Kalau nuga ada wiridan sering tak wajo tapi arang-arang. Kau nak tak wajo terus malaikat sambat neng pangeran jadi raklar nyatet. Jadi soal nong wiridan sering abal malaika. Ibu termasuk wiridan sing sering kula waca niku alhamdulillah minal mizan umuntale lemah mablaqor itu malaikat dematur ya Allah. Mbok ya orang itu bacanya kadang-kadang kenapa ya malaikat? Karena saya harus mencatat sak kebai langit sampe napa bumi. Mbok ya sering-sering. Amane tak waca sak wulan pisan. Niku iku toleransi kula mbek napa malaikat. Dadi kula niku empati ngono. Jadi malaikat itu ya kesel kan asal liyane pangeran itu ya kesel. Cuma keselih malaikat itu ya orang kaya keselih kue, tapi ya kesel. Nanti jari saya nawawi, nak ada uang, kami dosa terus, malaikat ya kesel, mereka nyatet. Termasuk kesel itu nak nyatet, uang ngomong esok sampai sore rana gunanya. Mereka malaikat itu mangkel, dilebok no kanan orang omongan api, dilebok no kiri orang omongan api. Itu ya marahi kesel secara psikologis. Ini bisa berdebat secara pengkategorian. Omongan ngelantur, misalnya rukun jagonu Mustafa. Iki kang dite sembelih lembok do mati kan ditulis dosa iku ora dosa. Ditulis ape wong kiai kok amen mikir dhuwit kan. Paham. Sakire sambat urip wis takdir kamu Mustofa. Yo takdir. Terus bariku bakas bisnis sopo nang ngono kan yo ngel-ngel malaikat. Dilebokno ape kok kiai kok kecangkeman dunya, dilebokno elek nyatane ora ngrasani rondo kan akhire kan. Jadi malaikat itu ya gak ada kesel ya. Karena malaikat itu ya makhluk ya gak ada sentimen, ya gak ada apa? Sentimen malaikat gak ada sentimen yang paling dohir itu kayaknya hadis soha ini konten kayak pengajian, kados ngeten ini jenis ikut pengajian. Terus, dari pangeran innalillahi ta'ala malaikatan saya hina filarti awong di malaikat yang tukang melaku-melaku. Terus ketika ketemu khilakot zikri, majlis zikir mereka ikut dan mereka semuanya kata Allah kamu harus mencatat mereka orang yang saya ridhoi saya ampuni. Malaikat yang muni oke tapi yo nek dreng kene muni ngene Inna fihim rajulan khata. Di antara mereka ana wong sing pegane salah Gusti. Mereka ikut majelis juga niat ngaji, golek kancane ning kono. Dadi ora niat ngaji, mergo ana kancane ning kono. Dene ngenteni akhire ning majelis iku. Wong ora niat apa? Ngaji. Ya contohnya iso diterusno dari bojo, dari utang macam-macam lah. Pokoke ora niat apa? Ngaji. Tapi apa dewi pangeran? Ora dari pangeran. Hum al qaumu la yasqa bihim jalisuhum. Ora malaikat, maksud sing ngrono ngliat ngaji lah, aku wis sumpah anggere wong bergabung wong iku ora bakal celaka. Wis kudu kok tulis apik. Ya akhirnya muni oke, tapi protese. Protese dadi. Dari sapa malaikat kan dhewe apa? Protese itu kowe. Kaya rai-rai sampeyan diangkat dadi khalifah, malaikat ya protes atas alufiha mayusidu fiha wasfikut dima. Rai-rai ngoten dadi khalifah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Pantese ra kula dadi pemimpin wong tukang maca napa? Tasbih. Malaikat pangeran unike ra nerangno. Pergo pangeran ya pirsa nek kowe kelakuane ngono ya ora kok temune ora manusa apik ya ora ora ora apik. Wis pangeran ngendikan ini alammu. Mas kowe ora apa ora aku jare sing ngono tok dijawab. Kowe ora apa ora. Rahat. Ya aja geman sering dosa ya mari ngel-ngel karo malaikat. Yo nak nganti mbok ngel-ngel dendam repot. Pala napa? Repot. Li annahu karana satemene man sing taroka dulu iku layut ibu ra ngel-ngel sapa man al-katabata ing pira-pira malaikat sing tukang nulis. Katabah jamae katib kados kafirin kafaro. Terus ini Quran ini ula ikabumul kafaratul fajaro. Jadi diantara jamae kafirin kafaro. Katibin katabah fajirin fajar. Li annahu krono saat temeneman iku layut layut ibu iku orang reponto sopeman al katabah ta'ing biro-biro malaikat sing tukang nulis. Alladzina rupane katabah yak tubuna kang podo nulis sopul ladina sayyat ing biro-biro ngamal lele. Orang ngel-ngelo malaikat sing tukang nulis ngamal lele. Jadi mulanya hati-hati ke hubungan dengan malaikat. Mulanya fatihai ke malaikat karubiin, rohaniin. Dia sering di fatihai kiai-kiai. Itu benar rapati sentimen. Paham ke benar rapati apa? Contoh yang paling masyur ke Jibril. Fir'aun itu bareng api tenggelam. Itu ya iman. Fir'aun itu bareng api tenggelam ke iman. Itu masyur binasil Quran. Aman tu'annahu la ilaha illalladhi amanas bihi Banu Israel. Aku itu iman. Nak pengiran, ya pengiran ini Bani Israel. Sekampangane muni la ilaha il. Iku Jibril lu mangkel. Kok penak ning donya ngaku pangeran bediga sampe mati husnul. Iku langsung diseseli napa? Lemah. Fa akhadha Jibril qabdatan min turabin wa dafsahu fi fihi Firaun. Padahal lemah diseseli cangkem kok penak ke husnul khotimah. Cita-citaku wis nyiksa kowe kok ke husnul. Dadi wah wah malaikat iki jumule. Sentimene masyaallah tenan. Lah tapi zaman kita ngaji cilik jare malaikat ra ndek sentimen. Iku yo ilmu zaman cilik, gede yo rubah. Aku yo ngandel kayak cilik dikandani jare malaikat ora duwe nafsu, ora duwe mikir yo ngandel. Tuwa-tuwa yo ora pati ngandel. Tapi yo kowe nak mulang cilik yo ngambil ilmu cilik. Yo pelem nabi enom yo kecut, tapi tuwa yo mateng yo ora sabo protes. Ngene kok tambah suben tuwa-tuwa menawa yo tambah mau kumpul kowe yo ora oleh mbok protes. Wah yo ujlah kok kumpul-kumpul. Saiki yo pantese kumpul. Padha ora jelas tapi sampeyan iso wae ra kumpul. Dadi malaikat ngoten, nggih gak ada sentimen. Tapi iku mau semuanya terkendali ra kaya kita, kaya kita itu ora terkendali sekali dia sentimen hasud mek wong no. Nah, malaikat mboten. Sentimen iku cek fillah walillah mau. Sanggeng mangkele malaikat teng sinten? Fir'aun wong bedigasan sak dunya-dunyane bedigasane kelas tinggi ngaku pangeran. Mau angkel Jibril wong kok ana wong aku napa? Kok penak pe mati tobat dadi maca la ilaha illallah rong genep diseseli lemah wis sinten Jibril ben ora kasil husnul dadi di sampean mbok iku debat Jibril mbek Firaun gak ora aku debat sebetulnya saya kira husnul khotimah kok debat bareng ana pengadilan ahok ala garu-garu ate pengadilan ya hukum publik itu pengadilan ya. Jadi itu tadi itu boleh ya. Jibril melakukan itu boleh karena tadi orang itu kalau senang pangeran pasti punya sentimen fillah, punya kira fillah. Jadi pasti dalam pengadilan itu dimenangkan Jibril karena husnul khotimahnya Fir'aun itu salahnya kan dia sudah tenggelam. Itu biman zilatil gorgoroh. Dia biman zilatil gorgoroh. Kalau ya uang sing wes kler-kler. Mestinya tobat yang masih rasional, masih ikhtiaron itu ketika dia mestinya di tepi apa? Pantai. Itu masih ikhtiaron. Tapi ketika wes tenggelam, tapi masih sadar ya. Tapi sudah halatan ittiroriatan ya. Kondisi yang sudah semuanya terpaksa. Itu sudah tidak diterima tobat. Sehingga kalau sudah ada terima tobat, Jibril juga terima sesuci kalimah thayyibah di lafadz nasintan Fir'aun. Ini sentimen yang bagus. Sehingga nanti di pengadilan pasti menang siapa? Jibril. Karena ini sudah halatan itiroriyah. Makanya dalam fikih itu misalnya pitik, ya musuh gue sing pitik tendang sepeda motor. Duar. Ya jek ana nyawane tapi kejet-kejet kan. Jet-kejet terus rohen ke susu disembelih. Terus disembelih sampai anak putune. Iku ora oleh iku haram karena dia punya nyawa itu sudah nyawa sing itiroriyah napa? Nyawa napa? Itiroriyah. Itu nak ning fikih kan dijelaskan jika dalam kecelakaan ayam itu pasti punya hayatan mustatirah. Hidup yang masih normal. Maka dihukumi hidup sejati. Sehingga kalau disembelih berarti kan nyembelih hewan hidup. Tapi nak kejat-kejat kan, kejat-kejat, menculot-menculot, buat cekel ya seorang roh terus buat sebelah. Itu jenisnya khayatan itiroria. Itu kalau di sebelah berarti kayak nyebelah kewan sing mati. Paham kan ya? Tapi nak berkecelakaan kena sikile, cek pilih-pilih, roh-roh ini cek roh, pilih-pilih. Terus berharap diobati cuma di sebelah. Cek halal itu. Perkara ini, cek di halatan apa? Ikhtiaria, no? Halatan ide dia ide dia ono aturan niku nek ning desa-desa ora asal cek kejet-kejet kok sebelah mati ora iso iku ono wis mbok barola ya mesti pemenang sing kena dase kejet-kejet iku kok prosedur standar pancen wong ape mati kudune kejet-kejet ora kok perkara cek ure paham ge iku tuh gale koyo ekor cecek apa pedot iku standare yen kudu kejet-kejet tapi coba arani cek ure, wis pancen ngono, aneh-aneh. Maksudnya kebo berarti sembelih kuwi ora langsung mati ya, kejet-kejet sik kuwi standar iku. Yen prosedur malaikat gawe ngono. Paham ya? Nah, sekarang ketika Fir'aun tenggelam kejet-kejet itu sudah itiroriyah bukan apa? Ikhtiariyah, satu gerakan sing sudah semuanya itu itiror apa? Itiroriyah itu sudah di luar apa ikhtiar, di luar karepe sendiri. Lah itu tobatnya sudah enggak di ane kula suwun nggih, kula mau ngandel kula, sampean sementara lah paling enggak sampai ke alim koyo aku. Kowe nak eling pangeran pas ngopi. Misalnya kepeksa ke rokok ya pas rokok. Karena itu halatul ikhtiar, napa halatul pas ngopi seneng-seneng pangeran. Kaya apa mletene wong ngopi utawa ngopi es teh pas mlete pas sadar eling pangeran. Niku jelas ikhtiar ya. Pas iku wis seneng rodo ya iso seneng maksiat iso wong waras. Jebule seneng. Tidak kayak seloro, rodok setruk, anak mulai nyio-nyio, konco mulai nyio-nyio, terus ngising neng bantal, sih sabet. Senang pangeran jadi pangeran lah. Bangku nih wajah gini rasa seneng aku. Beratik, nama? Beratik. Mana gue nanti ngalami kasof nih gue. Sahur gue gue nanti ngalami kasof ya pas mangan, karena itu tadi meskipun sekian menit sekian detik, kok ngomong sih para pangeran nih gue. Ngukur ukuran parti itu ketika halatan ikhtiariyah, ketika apa? Halatan ikhtiariyah. Itu kita benar-benar normal fit dan waktu yang paling kita senang. Misalnya umumnya orang lanang, misalnya bareng ngopi, waktu paling kita senang itu kita peruntukkan apa? Ya kadang-kadang lo bareng ngopi ya mikir, gusti lo mati gue rasa seneng lo sih, terus saya mulang rasa berjuang. Mau nih suarga terus ngeloni widadari. Kaki agama ini kan untungnya apa? Ini kan hadun nafsi, ini urusan pula. Makanya banyak ulama yang enggak senang mati. Banyak ulama yang enggak senang mati. Bukan karena enggak ingin surga. Karena kalau saat di dunia, Gusti masih bisa sujud sama jenengan, masih bisa mulang berjuang. Dan anak mati, orang ngelon widadari, wah hadun nafsi. Pokoknya anak mumpun rokok, malah perah, malah gitu. Itu lebih parah lagi. Sehingga mereka memikir hadun hadadin, memikirkan agama dibanding kepentingan sendiri. Makanya dalam fatwa-fatwa ulama, sebenarnya orang perang minta syahid itu salah. Kalau ditakdir syahid bagus, kalau minta syahid itu enggak baik. Karena dengan Anda syahid, artinya berakhir Anda berjuang li ilahi kalimatillah. Karena itu niat berjuang ya ilahi kalimatillah. Semua teks hadis gitu. Kamu kalau jihad harus niat ilahi kalimatillah. Mengangkat kalimat Allah. Niat mengangkat artinya kamu masih mati apa hidup? Bisa memberi kontribusi mengangkat. Coba sama jawab. Masih hidup. Makanya kalau kamu gak usah punya cita-cita ingin sahid. Kalau ditakdir sahid urusannya Allah. Paham ya? Saya ulang lagi. Ditakdir. Tapi kamu gak usah kepengen sahid. Mereka nak kepengen sahid kadang-kadang gak memenuhi standar keamanan. Sementing nang mati. Gak latihan pencak silat sih. Sementing nang mati. Padahal dengan nang mati mesti ambisi menang ning swarga nang lon widadari trauma bojo elek ning donya macam-macam kan terus panjang napa. Makanya kalau ingin perang misalnya atau ingin apa saja sok ini ae dililai kalimatillah meskipun nanti di antara takdir kita mungkin mati. Lah kalau mulang juga seneng, wis seneng Pak. Kulo niku nggih kesel sangat malam niku kulo didalung diminta panafek sedurunge kapundhut minta kulo kan ngisi akhir sanad teng madrasah Matoleh Hajjah. Dadi didalung kulo teng Matoleh ngantos setengah setunggal. Terus kulo wangsul teng dalem ngantos jam kalih subuh terus mriki. Ya pikiran kulo sederhana mergo kulo cek ikhtiari. Dadi ikhtiari kulo cek ya cek waras cek ikhtiar. Kuwatir kulo keliling pangeran sebab wis loro-lorona niku wis gak keren napa. Ora napa. Mungkin dia diterima saking apiane pangeran tapi mboten keren. Kelasnya rendah sekali. Nah, wanyen waras tenan ya saiki napa? Saiki. Mumpung halatnya masih halatan ikhtiar ya napa halatan ikhtiar. Semuanya masih dalam kendali kita. Paham ya melane nek iso ya ikhtiar tauan. Tauan niku nurut kelawan ikhtiar. Au karhan niku dawuhe pangeran. Tapi kan arah nurut jare pangeran dia tak peksa. Wong amin kelayaban ae pas sehat. Pangeran kepingine wong lanang ora kelayaban dipeksa disetrukno. Nah iso ya ora kelayaban zaman urung stroke. Paham? Lah nek iso Gus, yus ngenteni wae. Tapi aja lah. Sakit kok kene kok malah. Ya Mas yo, ngono. Adi-adi kok ora kan. Gus Mari. Aku ndok aku ya karo Gusti, bocah serapati keluyuran ujaran kok. Ya tak warai carane dadi wong sing parek pangeran ya. Dadi hukume pangeran ku sito. Gini ku wong uripku kon ibadah. Ya ibal mutasir kum fa'anti. Dadi ora usah kepengin kesusu mati. Ora ditegur mati ya mati wae, tapi ora usah kepengin. Piye-piye dengan kita hidup ku nambah-nambahi jumlah wong sing sujud yang pangeran. Piye-piye dengan kita aja urip nambah jumlah wong ngaji. Kan lumayan nggo rame-rame. Paham ya? Aku yang Jakarta yang nambahi suaranya Anies kan juga mahal ya nih cewek. Nais mati saya so nambahi. Yes. Kok gue rame-rame, gini apa? Rame-rame. Jadi kadang-kadang uang yang ngaji ilmu itu mau berdasar zuhud. Mergoro fado ilu syuhada, uang yang mati sah. Itu dia nggak pengen mati. Dia nggak mikir dengan dia mati berakhirlah sudah dia memberi kontribusi li'ilai. Kalimatilah dan teng hadisnya seperti itu mangko talalitaku na kalimatu wahyal ulia iku bahwa syahid dewe pengenak dewe kanjeng nabi wong perang kok niate kalimatu wahyal ulia iku dekne syahid berarti niatnya dia kan memberi kontribusi terhadap lilahi kali lha engko sing ditedir mati kita sebut syahid ora kok min awalil amri rapati jaga keamanan kapok melarate terus semangat semangat benang apa ngene cara kula perang panglima perang Mustofa Ruhin rata aja. Oh semangat sahite mesti itu. Kira-kira panjang ini mesti. Wah sih. Ken kok gak gue tameng. Wah buatan. Alamat ya salamat mesti. Alamat. Padahal sih suka-suka. Tanggus standar apa? Kapan? Ken gak gue tameng. Buatan. Lha pedang kok wis rusak kabeh. Wong rak ono boten. Wah, alamat ini wah. Tapi ya ape dibanding wong kafir ya ape iku. Cuma itu kelas yang kurang baik. Terus bukti ketiga dari ulama-ulama. Nyatanya semua nabi itu tidak ditakdir mati syahid di medan perang. Itu bukti tentu Allah memilihkan nabi itu yang ter. Kayak apa nabi muji orang yang meninggal syahid. Tapi enggak ada nabi yang ditakdir kabudut di ma'rikati kufar ya tentu semua nabi syahid pokoknya gak ada yang ditakdir sedemikian cara nabi kabundut karena kalau nabi kabundut berarti simbol ilahi kalimat ilah itu hilang meskipun tentu kita berkeyakinan semua nabi kabudut apa syahid musuh dengan cara yang berbeda. Tapi enggak ada yang kabudut fi ma'rikatil kufar ketika duel apa? Duel apa? Saya ulang lagi ya. Jadi yang dikatakan syahid menurut ulama, ya kita khusnudun, semuanya kita khusnudun. Kalau orang yang mati syahid fi ma'rikatil kufar itu syahid bagus. Tapi saya sebagai ulama, ngikuti ulama-ulama dulu, kamu jangan punya niat syahid itu bentuknya yang seperti itu. Maksudnya aku nang perang, nang mati, mesti terus ambil. Nang mesti suarga, nang ngeloni widadari, mesti urutannya kan. Enggak, isunya kita perang, ditaku nak kalimat wahi, ya. Wa kalimat ladina kafarus sufla. Nah, jadi kan, wajah ala kalimat ladina kafarus sufla, wa kalimat wahi, ya. Ya sudah, setelah itu mungkin kita ditakdir syahid. Ya, itu enggak apa-apa, bagus. Tapi kalau min awalil amri gue orapati safety lah, orapati jaga keamanan, rapati opo. Nada orang perang kita tajam mus, gue rukun us seratal pun, gus janji ya gus. Kos sama sarung atau sedar sedar. Lagi perang orang detek us mati sih. Wah malah ngel ngel uang. Orang lain ngaji. Iku nek apa setahu kula para napa para ulama ketika sampean delok teng tafsir Syekh Nawawi ketika wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amba itu beliau cerita fatwa ulama tentang niat syahid ya niat apa syahid. Soal Nabi ngendikan fadhila syuhada tentu ya kita percaya orang yang mati syahid itu begini-begini fadilahnya begini oke itu iya tapi ada aturannya untuk sama seperti kita sholat sholat kenapa ditompok pengiran sholat itu juga itu niat sholat itu ditompok pengiran kok itu hadir nafsi sholat yang ditompok pengiran kok nanti ditompok aku dilibatkan suaraku ujung-ujungnya kok nangloni tidak dari ya orang niat sholat itu senyati waku minas sajidin warkau ma'arokin gusti makanya nadunya orang nindunya aku sujud pantasnya jenengan disujudi titik us itu ditompok pengiran malah kalau balik malah ini nak niat sholat ya gusti pantasnya jenengan disujudi panjenengan pangeran pantese jenengan dirukuki panjenengan. Jadi keren Mas, wajar lah kula kawula ina badhe kula tak templekno teng bumi demi sujud teng jenengan. Ora kok amalame mikir hadir nafsi tompo sujud kula kok amatir iku jenenge. Senengane kok mikir awake dhewe. Mesti terusane tompo sujud kula kula mlebu swarga ngelon widadari utang lali macam-macam wis ngono iku lakone wis ngono iku. Cek susah sih ngelam pangeran sing ikhlas wong kok elek ngono kadang-kadang mbek wong ya mangkel dimangkel iku wong ape wong sujud tenan disenengi cek gobloke kan kono niku dadi kiai ya bingung akhirnya dadi ning ngaten iki ambek bingung sithik-sithik tapi mlaku dadi kabeh perintah ning Quran iku wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin wa qum minas sajidin warka'u ma'rokin kum fa'angfir wa rabbaka fakabbir jenenge pangeran ya pantese ditakbiri pantese diagung. Orang kok ngagungno pangerane pikirane nang ditompo nang mlebu. Terus mesti Allahu Akbar njenengan pantese kula takbiri. Kabira walhamdulillahi kasira. Pantese kula dadi manusa nggih inni wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minan. Pantese kula nggih matur njenengan, njenengan sing ngatur langit bumi. Kula sekali-kali tidak akan menyekutukan njenengan. Terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salat kula, ibadah kula, urip kula, mati kula kagungane njenengan kabeh. Nah kowe kan gak sholat kula kudu untuk opah swarga. Haji kula iki kudu opah swarga. Mergi kula mun bosen di bojo elek lan iki kejan untuk opah bojo akeh. Ayu. Iku kelakuan nopo? Iku ajarane sapa? Aku dadi ulama ora tau ngajari ngono kok muridku kudu ngono. Lah iku kan kreasi dhewe iku bid'ah jenenge. Lah ora ana gurune do nglakoni jenenge apa? Wong gurune ora ngajarno ngono kok muridnya do dadi. Wong saku kabeh guru-guru kita ngajari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mangsa aku wong waras-waras ngajari ning tapi kok dadine ngono ya ora ora iku di luar kendali no. Di luar apa? No. Cara partai politik kok iso iso dikendalekno. Ya tapi kabeh ku proses nggih. Muga-muga baru kaya goblok ku pangeran maklumi terus dianggap rapopo. Alhamdulillah. Ya sikut tok satu-satunya harapan. Mergo nek ngaji-ngaji fikih kan ngono anggere ora anggere ana wong salat kok kliru. Angger ingkana aliman amidan batolat salat duhu. Tapi wa ingkana jahilan pantap tul kok penak. Angger bangsa ora ro iku hukume ra sida napa? Batal. Lan iki di kanca alim kula. Ah dudu alim gedun. Lah piye? Lah men batal lah malah. Anggere bab salat bangsa salah kan ngono. Nek wong iku aliman amidan kok wong ngerti kok tetep nglakoni, ba. Tapi ra bodoh. Gak batal. Kok penak Gus dadi bodoh getun dadi wong alim. Perkarane aman apa? Batal. Ya ngono to. Gue misale mangan daging asu, ngerti nek iku daging asu hukumnya apa? Haram, nek ora roh. Alah kok penak dadi ora roh. Ya tak wari malih ge dadi kula suwun dilatih ikhlas ge dilatih. Kan aku penek mati ning donya wis pokoke mangan kopi, ngombe es teh wis nikmat-nikmat diparingi no pengiran. Mbok yo sekali sujud wis ora usah mikir nikmat sing kembali ke kowe, wis nikmati wae. Pantese kowe iku sujud ning pengiran. Wong ajarane sujud coba tak waca ketek sujud. Misalnya sujud syukur atau sujud tilawah. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sebetulnya ajaran sujud umpama kita donga kan ngono, ya Allah, wajah kula nu sujud teng jenengan. Jenengan sinten? Jenengan adalah zat sing gawe mripat kula, gawe kuping kula, gawe sendaten yang saya butuhkan dalam fisik saya. Semuanya itu bi khaulihi wa quwati. Semuanya hanya kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Terus dipuji fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sungguh kau zat yang terbaik dalam penciptaan. Artinya iku tenan, iku kawula tenan nak sujud yo muji pangeran subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kok sujud muni subhana rabbiyal a'la dibaleni ping telu. Maha suci zat sing luhur. Ora kaya kowe sujud tu semangat duh, pangeran wis ra keduman. Pangeran kaya apa ya? Kaya kantor sing ke proposal pokoke dijaluki. Yo oleh pangeran yo seneng ae mergo wis makome ngene iku yo. Alhamdulillah dibaro lah, nyatanya ya biar pengiran dibaro. Tapi nyatanya dibaro rata sebatan ya. Itu bukti ada masalah. Kok nyatanya kok ram apa? Tawarai gitu. Terus nake kepengen daftar jadi wong ape. Ya dilatih, ya coba terus lah. Wong ape terus juga mungkin, tapi dilatih lah. Sekali-kali us iman ainul yakin, hakul yakin nah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mulai dawai Sayyidina Umar.